kelingan taun wingi, kowe ngucapke janji. Salahku apa nganti katresnanmu lunga. Cucok baik hati. Matur nuwun lho. Benar menabu. Matur nuwun. Namanya Pak Jokowi. Nek kuwi tenan, gak mungkin bagus tenan. Kira dadi menteri opo. Itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi. Ya, ada Mas. Mas. Apa? Dorce. Dudu. Salah kowe. Dodo. Dodo. Tata suplir. Tata pengkrek. Terus. Mas Dori Harsa. Wes ning jero.